نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kalam Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamatul Fakir Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada masalah yang keempat. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ar-rabi'ah, yang keempat, istifsalul mufti idha ihtaja ila dalil. Seorang mufti yang akan memberikan fatwa dibolehkan untuk istifsal, meminta rincian, idha ihtaja ila dalil, jika dia butuh kepada rincian persoalan. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam istafsala, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dijadikan dalil dalam bab ini, beliau meminta rinciannya. Ada dua bentuk rincian yang dibawakan oleh Nabi. Pertama, apakah terdapat wasan daripada ausan yu'bad, terdapat berhala dari berhala-berhala yang diibadahi, min ausanil jahiliyah yu'bad. Kedua, rincian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau menanyakan tentang apakah di sana juga ada aib dari ayat al-jahiliyah, ya, dari ayatil musyrikin. Maka ini menunjukkan bahwasanya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, li'anna Nabi SAW istafsala, karena Nabi SAW sebagai mufti, orang yang akan memberikan fatwa, istafsala, meminta rincian. Lakin hal yajibul istifsal ala kulli hal, akan tetapi yang jadi problem adalah apakah setiap mufti yang akan memberikan fatwa harus meminta rinciannya, harus meminta rinciannya minkul ala kulli hal, dalam setiap keadaan, setiap kasus, au ida wujud al-ihtimal, atau meminta rincian hanya jika ditemukan adanya ihtimal, adanya kemungkinan, kemungkinan bisa A, kemungkinan bisa B. Ini mungkin jawabannya adalah jawaban yang global, yang kasusnya banyaknya rinci. Maka mufti biasanya akan meminta rincian. Al-jawab-jawabannya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, la yajib, tidak wajib bagi seorang mufti untuk meminta rincian. Rincian dari sebuah kasus, rincian dari sebuah pertanyaan, illa idza wujidal ihtimalu, kecuali kalau ditemukan adanya ihtimal, adanya kemungkinan. Ya, nanti akan diberikan contohnya oleh Syekh. Kenapa? Li'annana, karena kita, law istafsalna fi kulli mas'alatin, kalau kita meminta rincian pada setiap kasus, setiap masalah, lautalal amru, tentu urusannya menjadi panjang. yang diinginkan misalkan cuma ini boleh atau tidak, dirinci lagi sama dia, ya. Akhirnya menjadi panjang, ya. Misalkan makan belalang misalkan, dirinci lagi belalangnya dapat nyuri atau tidak. Nah, ini enggak perlu dirinci seperti ini, ya. Tinggal jawab halal atau tidak. Halal belalang. Kenapa? Berdasarkan hadis Ibnu Abi Aufa Abdurrahman Abdullah Ibnu Abdurrahman Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin la na'kulna illa jarat au kama qala radhiyallahu anhu. Dalam Sahih Bukhari sebutkan bahwasanya apa? Kami pernah berperang sebanyak 7 kali perang bersama Rasulullah SAW, dan kami tidak pernah makan kecuali dengan belalang. Hey, subhanallah. Berarti apa? Boleh yang seperti itu. Ya, demikian. Nah, juga berdasarkan hadis Nabi SAW yang lain. Masalah contohnya, lau sa'al nasa'il, kalau seandainya ada seorang bertanya kepada kita, an akdi bay'in, tentang sebuah akad jual beli. Lam yalzam an nastafsila an saman. Kita tidak mesti harus merinci meminta rinciannya tentang harganya. Hal huwa ma'lum, apakah harganya itu sudah diketahui atau belum? Iya. Artinya apa? Dia sudah tahu harga pasar belum nih? Kan enggak mesti, ya. Boleh enggak jual beli ini? Barang ini boleh enggak saya beli? Enggak perlu kita katakan kamu sudah tahu belum harga pasarnya berapa? Enggak perlu. Baik. Wa anil musman. Hal huwa ma'lum? Demikian juga dengan musmannya, barangnya. Tidak mesti kita tanya, kamu ngerti enggak barangnya? Grade-nya grade A apa grade B? Ya. Ciri-cirinya kamu sudah tahu belum? Enggak mesti. Wa hal waqa'al bay' mu'allaqan aw ghairu mu'allaq, apakah barangnya masih tergadaikan atau tidak? Ya, tidak mesti dirinci. Saya cuma pengen beli sepeda, boleh enggak? Iya, sepeda itu kan macam-macam, sepeda mini apa sepeda apa BMX apa sepeda balap. Enggak mesti, enggak harus dirinci seperti itu, ya. Nah, kamu sudah tahu belum barangnya, yang mana sepedanya? Nah, enggak mesti, ya. Baik, sepeda maklum, semua sudah tahu sepeda. Sepeda itu rodanya 2. Kalau rodanya 3, becak. Kan begitu, ya? Nah, sudah tahu. Baik, berarti seperti tidak perlu dirinci, ya. Kalau misalkan, oh ternyata sepedanya rodanya 4. Ya, enggak masalah, sudah itu ziyadah berarti. Ada sepeda roda 4, misalkan. Ya, mungkin ada roda bantuan di belakang, ya. Nah, itu tidak masalah. Tidak perlu dirinci. Oh, kemudian bagaimana barangnya? Dia masih digadaikan apa belum? Sudah lunas belum dari penjualnya? Tidak mesti. Ya, baik. Yang penting jawab sesuai dengan kebutuhan. Ini tidak harus. Kemudian juga, wahal kana milkan lil bai', tidak perlu juga ditanya barangnya sudah menjadi milik penjual belum? Ya. Kenapa? Karena panjang nantinya pembahasannya akan menjadi panjang. Ya, begitu. Kecuali kalau terkait dengan apa? Misalkan dengan dropship. Nah, dengan sistem beli dengan pengiriman dari produsen lain. Ya, kita beli sama A, ternyata A ini bukan produsen, bukan pembuat barang, tapi dia ngambil dari si B. Ya, dari kota luar. Maka baru kita tanya. Kenapa? Ada kemungkinan dia tidak memilikinya. Kita tanya, apakah kamu sudah memiliki barang tersebut? Iya, saya sudah membayarnya, sudah mentransfer barang tersebut dari produsen. Baik, apakah barang itu sudah kamu pegang? Nah, kenapa? Karena ada kaitannya. Oh, belum, barangnya masih di sana, dari sana yang kirim. Berarti tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan apa? La yabi' ma laysa indak. Tidak, la yabi' ma laysa indak. Jangan seseorang menjual apa yang tidak ada pada dirinya. Tapi hendaknya dia mengambil terlebih dahulu, kemudian apa? Baru diakhiri. Baik, begitu. Nah, dan ini pembahasannya panjang dalam ilmu fikih, ya. Bahas panjang. Wa kaifa milku? Kemudian tidak perlu tanya bagaimana cara memilikinya. Ya. Walin tafat mawani'uhu aula. Apakah mawani'nya sudah hilang atau belum? Ya. Dari apa? Dari qawaid al-buyu, dari kaidah-kaidah jual beli. Ya. Nah, makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la yadkhulanna aswaqana man lam yafqahu ad-din aw kama qala radhiyallahu anhu. Tidak sepantasnya orang yang tidak faqih tentang agama untuk masuk ke pasar-pasar kami. Subhanallah. Kenapa? Karena tahu apa? Banyak rinciannya, banyak rinciannya kalau memang itu mengandung ihtimalat. Demikian. Nah, hendaknya bagi kita yang jual beli mengerti, minimal belajar tentang qawaid al-buyu, jual beli. Ya. Amma idza wujidal ihtimal. Adapun kalau didapatkan adanya ihtimal, ada kemungkinan ini, kemungkinan itu, baru. Ya. Kalau tadi tidak ada kemungkinan, ini ternyata ditemukan adanya kemungkinan ini, kemungkinan itu. Fayajibul istifsar. Maka wajib bagi kita untuk apa? Merinci. Wajib untuk merinci. Kayak pertanyaan tadi, ya, bolehkah saya bernadar menyembelih unta di buana? Nabi merinci, kenapa? Karena ada kemungkinan ini, kemungkinan ini. Ada kemungkinan halal, ada kemungkinan haram ini. Ada maksiat, ada ketaatan. Ya. Berarti apa? Harus dirinci. Yajib al-istifsar. Misal, contohnya. Ayas ala an rajulin, bertanya tentang seseorang, mata anib an bintin wa akhin wa amin syaqiq, bertanya tentang seseorang yang mati meninggalkan ahli waris, anak perempuan, saudara laki-laki dan paman sekandung. Jadi ada yang mati, ya, seorang laki-laki meninggal dan dia meninggalkan ahli waris. Yeah. Ahli warisnya anak perempuan, saudara laki-laki dan paman kandung. Yang menjadi persoalan adalah saudara laki-lakinya ini. Kenapa? Fayajibul istifsal. Maka di sini harus dirinci. Anil akh, tentang saudara laki-lakinya. Hal huwa syaqiq amla? Hal huwa syaqiq awli'um, apakah saudara laki-lakinya itu syaqiq, saudara kandung atau saudara dari garis ibu? Ya. Apakah dia saudara kandung atau saudara dari garis ibu? Artinya kalau dari garis ibu, bisa jadi bapaknya itu punya istri lebih dari satu. Ya. Makanya harus dirinci. Kalau sekandung berarti satu ayah satu ibu. Nah, begitu. Dan hukumnya nanti lain. Kenapa? Karena ada yang mahjub nanti. Nanti ada yang mahjub, terhalangi, ya, dalam ilmu waris. Baik. Fa in kana li'um, kalau seandainya saudara laki-lakinya itu dari garis ibu, saqat, berarti dia bukan ahli waris. Ya, bukan ahli waris. Wa akhadha al-baki al-am, berarti paman kandungnya ya mengambil asabahnya. Ya, mengambil asabahnya. Wa illa, kalau tidak, saqatal um, saqatal am. Kalau ternyata itu saudara laki-laki, saudara kandung, maka apa? Pamannya yang gugur. Nih, pamannya yang gugur. Wa akhadal bakil al akh. Berarti saudara laki-laki sekandungnya itu yang menjadi asabah. Mendapatkan asabahnya. Nih, baik. Demikian. Itu kalau apa? Kalau ditemukan adanya kemungkinan. Jadi tidak mesti dia meninggalkan seorang putri dan seorang saudara laki-laki dan seorang paman kandung. Ya, saudaranya ini diperjelas. Saudara kandung bukan dia. Nah, gitu ya. Ditanyakan dulu, saudara kandung bukan? Begitu. Baik. Masalah yang kelima. Al-khamisah, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abi Wahab rahimahullah taala, anna takhsisal buq'ah bin nadri la ba'sa bihi idza khala minal mawani'. Ana takhsis al-bukh'ah, mengkhususkan satu tempat al-bukh'ah bin nadri, mengkhususkan satu tempat dengan sebuah nadar, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Ya. Misalkan apa? saya bernadar akan tawaf di Baitul Haram. Ya. Demikian. Karena tidak boleh tawaf di tempat lain. Kan begitu ya. Maka boleh mengkhususkan. Atau saya akan sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi misalnya. Bernadar. Ya. Maka tidak mengapa mengkhususkan satu tempat. La ba'sa bi. Kapan? Idza khala minal mawani. Apabila hilang dari mawani, kosong dari mawani. Likaulihi, berdasarkan kata Syekh Al-Faymin, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, awfi binadrik, tunaikan nadarmu. Tunaikan nadarmu. Wasawa'un kanat hadihil mawani waki'atan au mutawaki'atan. Sama saja. Apakah mawani ini, penghalang-penghalang ini terjadi atau disebabkan oleh yang lain? Terjadi dengan sendirinya, terjadi dengan apa yang terkait dengan itu, atau oleh yang lainnya? Fal waqi'ah, apa yang dimaksud dengan waqi'ah di sini? Ayakuna fiha wasan, ketika di sana ada wasan. Ya, ketika di sana ada wasan. Ini adalah mawani yang waqi'ah, yang terkait dengan tempat tersebut secara langsung, terkaitnya secara langsung. Ya, ini yang dimaksud dengan waqi'ah. Jadi penghalangnya adalah penghalang yang terkait secara langsung. Ayakuna fiha wasan, seperti apa? Di sana adanya wasan, adanya berhala. Au idun min ayyadil jahiliyah, atau di sana ada hari raya dari hari raya jahiliyah. Maka ini tidak boleh. Penghalang yang terjadi secara langsung, yang terkait dengan tempatnya itu. Ya. Atau mutawaqiah, mutawaqiah yaitu yang terkait dengan yang lain. Maksudnya apa? Diterangkan oleh Syekh. Wal mutawaqiah ayyasha min adzbhi fi hadzal makan ta'dhimuhu. Ya. Ayyasha min adzbhi atau ayyukhsha min adzbhi, dikhawatirkan dari menyembelih tersebut, menyembelih di tempat tersebut, fi hadzal makan, ya. Dikhawatirkan dari menyembelih di tempat ini, ta'dhimuhu, pengagungan terhadap tempat tersebut. Ya, berarti apa? Terkaitnya dengan yang lainnya. Dari apa? Dari orang lain yang melihat ataupun dari yang menyembelihnya. Bukan terkait dengan tempatnya. Ya, ini yang dimaksud dengan apa? Mutawaqqi'ah. Ya, baik. Jadi ada 2 unsur di situ. Ya, penghalangnya itu 2 unsur. Penghalang yang terkait dengan tempatnya itu sendiri dan penghalang yang terkait dengan yang di luar tempat. Ya. Fa idza khusya, kalau seandainya dikhawatirkan terjadi seperti itu, yaitu apa? Pengagungan terhadap tempat tersebut. Ya, karena ternyata apa? Yang menyembelih di situ bukan hanya orang awam. Ya. Ya, tokoh-tokohnya saja di situ. Berarti tempat ini apa? Istimewa. Kan gitu ya? Nah, berarti apa? Ini dikhawatirkan yang seperti itu kana mamnu'an. Maka dilarang untuk apa? Menyembelih di tempat tersebut. Dilarang. Kalau ada berhala dan ada hari raya, ini sudah jelas ya, tidak boleh menyembelih di tempat tersebut. Sekarang kalau seandainya khawatir terjadi dari sisi yang lain, adanya pengagungan terhadap tempat tersebut misalkan, baik yang melakukannya ataupun yang melihatnya, maka ini juga tidak boleh. Misal contohnya, law arada ayat baha inda jabal, ketika ada seseorang yang ingin menyembelih di sebuah bukit, sebuah gunung, ya, fal aslu anhu jais, hukum asalnya boleh, ya, nyembelih mau di gunung, mau di sungai, mau di kali, ya, mau di laut, boleh, hukum asalnya, ya, lakin akan tetapi law khusya, kalau seandainya dikhawatirkan annal awam, bahwa orang-orang awam yang melihat ya, yang melihat ya'taqiduna, mereka akan meyakini anna fi hadzal makan maziyah, bahwa di tempat tersebut ada keistimewaan, ya, ada maziyahnya, ada keistimewaannya, ada keutamaannya. Maka apa? Kana mamnu'an, maka menjadi apa? Mamnu', terlarang, ya, menjadi terlarang. Misalkan apa? Dia menyembelih di bawah pohon beringin yang besar. Ya. Umumnya orang awam, pohon beringin yang besar itu jadi tempat apa? Tempat keramat. Ya. Tempat yang memiliki keistimewaan. Maka ketika kita menyembelihnya di bawah itu, pohon itu, dikhawatirkan apa? Orang awam akan melihat apa? Oh, berarti itu tempat yang mulia. Karena dipilih oleh sang kiai misalnya. Ya. Nah, ini enggak boleh. Ya, enggak boleh. Baik. Begitu. Asal disayangkan al-mun'u minhu idza kana fihi wasanun min awsanil jahiliyah walau ba'da zawalihi. Al-mun'u minhu, terlarang juga dari menyembelih di tempat yang seperti itu, idza kana fihi wasanun, apabila dulunya pernah ada berhala, min awsanil jahiliyah, dari berhala-berhala jahiliyah, walau ba'da zawalihi, walaupun setelah hilangnya berhala, walaupun setelah hilangnya apa? Berhala. Berhalanya sudah tidak ada, ya, tetap tidak boleh bernadar atau menyembelih di tempat yang pernah ada berhala di situ, ya, atau tempat yang pernah dikeramatkan di situ, walaupun sudah tidak ada sesajiannya. Ya. Kenapa demikian? Kata Syekh Munzaimin li qawlihi, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyah, apakah di tempat itu pernah ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah? Ya. Kenapa kau jawab kalimatnya pernah ada? Li'anna kana fi'lun madhi, karena kana itu adalah fi'il madhi, ya. Kalau fi'il madhi berarti apa? Berarti sesuatu yang telah lampau, ya. Yang terjadi sebelum dibicarakan, ya. Qabla zamani takallum, kan begitu, ya. Fi'lun madhi, kalau kita belajar fi'lun madhi, kalimatun tadullu ala ma'nan, ya. Tadullu ala ma'nan muqtarinin bi ahadil azminati salasah, ya. Atau lebih tepatnya misalnya fi'lun madhi adalah kalimat tadullu ala ma'nan, ya, fi dzatihi, kemudian apa? Muqtarinin bi zaman al madhi atau madhiyah, dengan waktu yang sudah lampau, ya, terkait dengan waktu yang sudah lampau. Kalau sudah lampau berarti apa? Ya, ini maksudnya bi zamanil madhi ay qabla zamanit takallum, sebelum waktu dibicarakan. Begitu kata nuhat para ahli nahwu. Yang dimaksud dengan masa lampau adalah sebelum dibicarakan. Artinya sebelum dibicarakan ini apa? Sudah terjadi lebih dulu. Baik. Sehingga kata Syekh, wal mahdur ba'da zawalil wasan bakit. Berarti larangan itu mahdurnya ba'da zawalil wasan, setelah wasannya hilang, bakin, tetap ada, tetap ada. Kenapa? Li'annahu rubbama yu'adu. Kenapa tetap dilarang walaupun sudah hilang berhalanya? Rubbama yu'ad, karena terkadang apa? Yu'ad, kembali. Terkadang dia bisa terulang kembali. Ya. Yeah. Ketika misalkan generasi yang memiliki ilmunya sudah hilang misalkan. Kemudian muncul generasi berikutnya yang tidak punya ilmu. Ketika diingatkan apa? Ini dulu di sini pernah diadakan apa? Sesajian misalnya. Atau di sini pernah dulu diadakan ritual tertentu. Akhirnya apa? Nanti akan kembali, ya. Nanti akan kembali. Baik, demikian. Ya, sehingga apa? Walaupun sudah hilang, maka tetap apa? Tetap terlarang. Asabi'ah yang ketujuh, al-man'u minhu, yang terlarang darinya juga, dari tempat yang seperti itu, idza kana fi 'aidun min a'yadihim, apabila di dalamnya mengandung satu hari raya dari hari raya mereka, atau pernah dirayakan satu hari raya dari hari raya mereka, walau ba'da zawalihi, walaupun setelah hilangnya hari raya tersebut. Nah, setelah hilangnya hari raya. Nah, berdasarkan sabda Rasulullah, fahal kana fiha aidin min ayadihi, apakah di sana pernah ada satu hari raya dari hari raya mereka? Ya. Yeah. Nah, demikian. Asami ayat 8, annahu la yajuz al-wafa'u bima nadara fi tilkal buq'ah. Annahu la yajuz, bahwa saya tidak boleh al-wafa', tidak boleh menunaikan nazar, bima nadara fi tilkal buq'ah, tidak boleh menunaikan nazar di tempat tersebut. Kenapa? Li'annahu nadaru ma'siyatin, karena itu adalah nazar maksiat. Karena itu adalah nazar maksiat. Baik. Liqauli sallallahu, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu, fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Karena tidak ada wafa, tidak boleh ditunaikan li nadrin, untuk sebuah nazar fi ma'siyatillah, di dalam bermaksiat kepada Allah. Nah. Nah, yang terpenting juga adalah yang ke-9 ini, ya. Ini juga penting karena sebagian kita keliru dalam masalah ini, ya. Apa itu? At-tasi'ah yang ke-9, al-hadaru min musyabahatil musyrikin fi a'yadihim. Waspada, al-hadar, waspada min musyabahatil musyrikin, dari menyerupai kaum musyrikin. Waspada, ya, dari menyerupai kaum musyrikin fi ahyadihim, di dalam hari raya, hari raya mereka. Kalimat yang penting terakhir ini, walau lam yaksidhu, walaupun apa, walaupun dia tidak memaksudkan untuk menyerupai musyrikin, ya, walaupun dia tidak bermaksud menyerupai kaum musyrikin. Baik. Apa ini? Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Wa qad nassa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan telah disebutkan secara nas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ala anna husul at-tashabbuh la yushtarat fihi al-qasd. Bahwasanya husul at-tashabbuh, terjadinya tasyabbuh, la yusyarat fihi al-qasdu, tidak dipersyaratkan harus ada niat. Ya, harus ada niat. Al-qasdu, an-niyah. Ya, sebagaimana kata para ulama, an-niyah wal-qasdu wal-azm. Ya, niat itu adalah al-qasd wal-azm. Ya. Jadi, berarti apa? Seseorang bisa terjatuh dalam tashbih bil musyrikin, menyerupai kaum musyrikin, walaupun dia tidak meniatkan untuk menyerupai. Ya, fa innahu yamna' minhu, atau yumna' minhu, maka terlarang dari dia, terlarang darinya. Walau lam yaksidhu, walaupun dia tidak bermaksud untuk menyerupai musyrikin. Ini hati-hati di sini. Seseorang bisa terjatuh ke dalam tasyabbuh kapan? Walaupun dia tidak punya niat untuk tasyabbuh. Lakin ma'al qasdi yakunu asyaddu isman. Asyadda isman. Akan tetapi kalau dia meniatkan untuk tasyabbuh, maka dosanya lebih keras lagi. Ya, ingat, tasyabbuh itu tidak mesti ada niat. Ya. Sehingga kalau kita menegur misalkan, ya. Sekarang misalkan seperti apa? Seperti kebiasaan anak-anak muda sekarang, ya. Mencet rambut dengan warna merah, biru, hijau, ya. Saya enggak ada niatan tasyabbuh. Iya, perbuatan kamu tasyabbu bil fusaq bil kufar. Tasyabbu dengan orang fasik ataupun orang kafir. Dan itu tidak boleh walaupun kamu tidak ada niat. Iya. Kenapa? Karena haknya yang merubah warna rambut adalah apa? Asyibah. Orang tua, orang yang sudah udanan itu punya hak untuk apa? Untuk merubah. Boleh bagi dia berubah menjadi merah, berubah menjadi warna kuning, tembaga dan sebagainya, selama bukan warna yang dipakai oleh orang-orang kafir. Hatta dia syaibah, walaupun dia orang sudah tua, putih semua, kemudian apa? Dia warnai merah, biru, kuning, kira-kira gimana? Kita katakan tasyabbuh dia, tasyabbuh bil fusaq wal kufar, dia telah menyerupai dengan orang-orang fasik dan kafir. Walau lam yaksidhu, walaupun dia tidak berniat untuk menyerupai mereka. Ya, begitu. Tentang? Oh enggak, rambut saya memang asli merah. Sudah, bawakan cuka asam, suruh pakai cuka asam. Kalau luntur berarti itu apa? Buceri. Bule cet sendiri. Ya. Nah, begitu. Ya. Nah, ini anak-anak muda. Terkadang ya, dianggap itu bukan tasyabbuh. Kenapa? Yang penting kan niatnya. Saya enggak punya niat kok. Dalam perkara ini keliru. Walaupun dia tidak punya niat, misalkan ada orang mencukur rambutnya dengan cukuran mengikuti gaya fusaq orang-orang fasik misalkan. Iya. Cukuran pang misalkan, ya. Saya enggak ada niatan mengikuti mereka, cuma kebetulan saya lihat foto, ada foto bagus, saya ikut. Wah, ini kayaknya keren ini. Model rambutnya kayak landak. Iya. Keren ini kalau saya punya rambut seperti itu. Ikuti, dicukur seperti itu. Maka apa? Kita katakan dia tasyabbuh bil fusaq wal kufar. Dia telah tasyabbuh dengan orang-orang fasik dan orang-orang kafir. Walau lam yaksidhu, walaupun dia tidak bermaksud. Termasuk di dalamnya. Kenapa Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengharamkan untuk kita apa? Memakai pakaian orang-orang kafir yang menjadi syiarnya mereka. Seperti apa? Seperti topi yang menutupi matahari. Ya. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala apa? Itu adalah pakaian mereka yang tujuannya adalah menghormati matahari. Ta'zim lisyams. Menghormati apa? Matahari. Bentuk penghormatan. Cuma penghormatannya tidak dengan tangan tetapi dengan kain. Ya. Yang ada jambulnya paham ya? Paham ya? Yang bisa menutupi matahari itu ya, bukan yang melingkar kayak koboi, bukan ya, yang cuma depannya saja. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, itu adalah bentuk ta'zim syiar dari mereka. Kalau kita memakainya, atau yang disilakan dengan topi apa, pet ya, topi pet atau apa ya, kalau kita memakainya, maka itu artinya kita tasyabbuh bihim, kita menyerupai mereka. Ya, walau lam yaksid, walaupun tidak bermaksud. Tengah. Oleh karena Syekh bin Baz dalam fatwanya apa? Mengharamkan. Mengharamkan untuk muslim memakai topi seperti itu. Yang di depannya bisa menutupi apa? Sinar matahari. Sesungguhnya fungsinya bukan menutupi sinar matahari, karena kalau pengen menutupi sinar matahari bukan dengan itu. Ya, dan bukan dengan sebagian. Ya. Tentu apa? Kayak koboi itu semua ya. Semuanya ditutup. Begitu. Karena matahari terkadang ada di depan kita, terkadang ada di belakang kita. Kan begitu kan? Iya. Nah. Baik. Tetapi itu tujuannya adalah apa? Ta'zim lisyams. Penghormatan terhadap matahari. Lidhalika hurrim. Oleh karenanya, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala apa? Mengharamkannya. Baik. Qala Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian kata Syekh Ibn Utsaimin. Walihada qala Syekh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahab. Walau lam yaksidhu. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala juga di sini apa? Mengatakan kalimat terakhir, walau lam yaksidhu, walaupun dia tidak bermaksud. Interview, hati-hati dalam masalah musyabahatul kufar, menyelisi apa, menyerupai orang-orang kafir, wal fusaq, orang-orang fasik, itu tidak mesti ada niatan apa? Niatan menyerupai mereka. Terkadang kita tidak faham tentang ini, bahwa walaupun tidak meniatkan menyerupai mereka, kita bisa terjatuh ke dalam tasyabbuh. bil kufar wal fusaq. Demikian naktabi ibadah qadar. Aku lukuli hadha asafir liwa lakum walisail muslimin wal muslimat min kulidam wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tidak boleh. Kalau yang dari sananya ya, yang mengantar ke tempatnya, ke pembeli maksudnya ya. Tapi harus ke kita dulu, dipastikan pasirnya benar pasir Tasik, kemudian baru dikirim ke sana. Atau kita datang ke sana, pasir ini saya punya saya sudah saya bayar, kamu kirim ke sana. Begitu. Ya. Misalkan kita belanja ke A ya, untuk C. Begitu kan? Maka kita yang datang kalau tidak, atau dia si A yang datang ke kita untuk dipastikan barang ini betul-betul pasir Tasik. Ya. Kemudian kirim sesuai dengan pesanan. Karena apa? Karena Rasulullah SAW menyatakan dengan dua lafaz. Ya. Lafaznya apa? Nah, Nabi alaihi wasallam andai ma laisa ma la yamlik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual apa? Barang yang tidak dia miliki. Pertama, tidak dia miliki lafaznya. Kedua, nah Nabi alaihi wasallam andai ma laisa indahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual barang yang tidak ada pada dirinya. Apa hikmahnya kata para ulama? Hikmahnya agar tidak terjadi gharar penipuan. Iya. Bisa jadi kita bilang, "Ayo kirim ya Tasik ya." Barang apa? Pasir Tasik. Iya, sudah dikirim. Ternyata bukan barang Tasik. Teh, bukan pasir Tasik. Dicek dulu terus Tasik bayar. Iya, betul. Kita bayar, kita cek barangnya benar, bayar. Kirim pesan. Nah, itu boleh. Ya. Teh, tapi kalau kita cuma nelpon, "Kirim ya nanti, saya sudah transfer itu sekian sekian." Ingat, itu apa? Pasir Tasik ya. Iya, iya sudah. Ternyata dikirim orang komplek. Ini bukan pasir Tasik, ini pasir Subang ini. Ya, kira-kira gimana? Gharar. Ya, inilah syariat. Ya, syariat. Kenapa apa? Mengajarkan kita membuat kerangka jual beli itu apa? Harus ma'lumu saman wal musman alih. Ya, diketahui harganya dan barangnya. Ya, barangnya diketahui, dikenal, begitu ya. Iya, misalnya ada gambarnya. Iya. Kalau dia produsen, maka boleh. Kalau dia bukan produsen, misalkan pelayan penyedia jasa layanan, maka apakah barangnya masuk ke gudang dia atau tidak? Iya. Kalau barangnya masuk ke gudang dia, maka boleh. Tapi kalau barangnya tidak masuk ke gudang dia, misalkan dari Cina masuk ke kita tanpa lewat gudang dia, maka tidak boleh. Tidak boleh ya, seperti itu. Ya, ketemuan di mana misalkan? Cek, ya, dibayar. Begitu caranya. Yang penting kita memastikan barangnya betul. Begitu, ya. Agar tidak terjadi apa? Gharar. Begitu. Ya. Ada beberapa toko online yang dia masukkan ke gudang dulu. Ya, kemudian baru ke kita. Ada yang tidak. Yang tidak jangan dipilih. Kalau yang masuk gudang walaupun lebih mahal, beli. Apa pilih dia? Karena apa? Karena itu yang disyariatkan. Begitu, ya. Wallah alam bisawab. Jadi dropship itu ada dua macam, ada yang halal dan ada yang haram. Wallah alam bisawab. Baik.